pikir melayang, angan terbentang, terbang ke awan, temani senja, diterpa angin ku terjaga, tetap ku berayun tinggi di awan, lepaskan beban. Bersama ku tetap berjalan, tetap berhayal, tetap ku pinggir. Senyummu tetap ku dekap, semua rasa hatiku yeah. Untukmu kukira wajahmu waktu pejamkan mataku, kukira check.